Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah syukur kita kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan iman, dan amal-amal buruk yang pernah kita lakukan masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini perangai buruk kita tidak terkuak. Karena apa? Karena Allah masih sayang kepada kita. Kalaulah setiap perangai buruk kita terkuak di permukaan, tentu kita akan saling membunuh satu dengan yang lain. Maka merupakan rahmat Allah ketika dia telah menyembunyikan aib kita, maka kita diharapkan oleh Allah untuk tidak menyebarluaskan aib yang kita ketahui dari saudara kita. Karena apa? Karena itu adalah salah. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada ayat 31 dari surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharon in hadza illa malakun karim." Tatkala wanita itu, dalam hal ini Zulaikha, walaupun Al-Qur'an tidak menyebutkannya Zulaikha, mendengar cercaan mereka, cercaan pejabat, cercaan istri-istri pejabat, diundangnyalah istri-istri pejabat itu atau wanita-wanita yang menyebarkan isu tidak sedap itu atau gosip yang tidak sedap itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk yang nyaman dan empuk dengan ada senderannya, dan diberikan kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan buah-buahan yang ada di hadapan mereka. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, keluarlah kamu dari penjara, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupa Nabi Yusuf, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila pada pertemuan kemarin kita telah menyatakan penyebaran gosip itu dilakukan tidak ada dasar untuk berbuat baik, tidak ada niat untuk perubahan. Gosip, kenapa dikatakan gosip? Karena telah menyebutkan nama. Ketika nama seseorang telah disebutkan dengan alasan untuk mengambil pelajaran, maka dia bukan mengambil pelajaran kecuali cemoohan. Jadi di sini disebutkan wanita istri pejabat Zulaikha dalam hal ini merasa terpojokkan dengan gosip yang beredar, penghancuran karakter diri istri pejabat itu. Kita ketahui bersama semua orang punya kesalahan, dan semua orang yang bersalah itu bukan untuk disebarkan kesalahannya kepada orang lain, tetapi kita minta kepada dia untuk bertobat sebagaimana pemimpin yang bijaksana, suami yang setia, kepala rumah tangga yang bijaksana, yaitu Al-Aziz, pemimpin kerajaan Mesir, bapak angkat Nabi Yusuf, meminta kepada istrinya, "Wastaghfir li dzambik." Jadi ketika ada kesalahan, bukan kita sebarluaskan, tetapi kita datangi dia, "Pak, mungkin bapak salah, mohon ampunlah, mohon maaflah, karena itu jalan yang terbaik." Jadi di sini disebutkan, ketika niat buruk itu disebarluaskan, istri pejabat tadi terpojok, dia pun tidak mau dipojokkan begitu saja. Dia panggil, dia undang siapa orang yang ingin, siapa yang telah menyebar fitnah tersebut. Jadi di sini suatu pelajaran yang berharga juga, klarifikasi. Jadi kalau misalnya kita telah dipojokkan oleh orang, klarifikasi. Kita panggil orang itu, kita tanya bagaimana sebenarnya dan bagaimana yang kamu inginkan dengan berita tersebut. Ternyata ketika wanita-wanita itu yang merasa, "Wah, masa istri raja tergoda dengan bujangnya, Namun ketika mereka melihat, tidak saja mereka berdecak kagum, bahkan jari-jarinya terpotong oleh pisau yang sedang memotong buah yang ada di hadapan mereka. Inilah akibat dari gosip yang disebarkan secara salah dan niat buruk, akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Dipersilakan Ustaz Fajrul untuk menambah pemahaman tentang ayat 31 dari surat Yusuf. Iya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini mengungkapkan lisan dari perkataan wanita-wanita kota tersebut setelah dipanggil oleh istri Ajis. Istri Ajis ini adalah istri raja tersebut, dengan membahasakan wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Keluarlah dari perkataan mereka itu dengan membahasakan hasya lillah. Hasya lillah ini adalah artinya maha sempurna Allah. Dalam arti kata hasya lillah ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan itu lebih daripada itu, lebih daripada Allah menciptakan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dalam hal ini, dalam hal ini yang kita ingin ambil adalah ketika para wanita-wanita itu menyebutkan hasya lillah, karena banyak orang dalam artian hasya lillah ini tapi matanya terus menggoda terhadap apa yang dipandangnya pada saat itu. Jadi ini kenapa saya katakan seperti itu, karena dalam cerita ini ketika mengucapkan hasya lillah, buktinya tangan-tangan mereka itu terpotong oleh pisau yang ada di tangan mereka itu, tidak menyadari. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sesuatu ciptaan yang sempurna, maka orang-orang tidak akan dapat menandingi hal tersebut. Maka dalam hal ini Ustaz Arifin, bahwasanya banyak terjadi di masyarakat sekarang ya, setelah mengatakan dalam ayat ini bahwa juga mengakui para wanita pada saat itu di kota tersebut keindahan dan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam, banyak orang-orang ya, pada saat wanita, khususnya wanita hamil, supaya anaknya itu ganteng ataupun cantik ataupun bagus, maka bacalah ayat ini. Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz terhadap hal ini? Iya, itu prinsipnya ayat ini atau surat Yusuf ini bukan untuk mencari kegantengan. Walaupun kegantengan, ketampanan atau seorang wanita cantik, elok, rupawan itu perlu dan penting. Kenapa? Karena Nabi berkata ketika kepada seseorang yang tidak menikah, apakah kamu sudah melihatnya? Tetapi sebenarnya yang dilihat bukan saja bentuk fisik, karena bunga itu pun akan layu. Yang muda juga akan menjadi tua, yang kuat juga akan menjadi lemah. Itu hanya proses masa dan waktu. Tetapi ada suatu hal yang perlu dilihat dari kisah Yusuf ini, sehingga setiap ibu yang hamil harus membaca surat Yusuf, adalah apa? Akhlak mulia Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk apa rupawan tapi berakhlak bejat? Untuk apa muka cantik tetapi buruk perangai? Yang diinginkan dari Al-Quran adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Kalaupun akhirnya dia menjadi orang yang cantik rupawan dan tampan raganya, itu adalah sumber penambah. Tetapi itu bukanlah esensi yang utama dari surat Yusuf yang kita kaji pada saat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kita menemukan akhlak mulia Nabi Yusuf itu begitu mencengangkan dunia. Bagaimana dia adalah seorang sosok yang tidak mau membalas air tuba dengan air tuba yang sejenis, tapi air tuba dibalasnya dengan air susu. Ketika dia sudah tersalah, dan ketika dia berada pada posisi yang benar, kemudian harus dipisahkan dari istana yang nyaman, jauh ke penjara yang terkucilkan walaupun enak. Dan pada saat ini dia diminta oleh istri pejabat Lebih tepatnya ibu angkatnya untuk keluar dari penjara mempertontonkan ketampanannya. Maka sebagai orang yang dewasa dia tidak dendam kepada ibu angkat tersebut. Wahai ibu angkat, karena kamulah aku masuk penjara. Dan sekarang wahai ibu angkat, kamu pula meminta saya untuk keluar mempertontonkan ketampanan saya supaya saya digoda oleh istri-istri pejabat. Nabi Yusuf tidak mengatakan itu. Wahai ibu angkat, selama ini tidak bertentangan dengan syariat, apapun yang ibu angkat katakan, saya tetap melakukan yang terbaik untuk ibu. Karena apa? Karena ibu angkatku adalah ibuku yang telah berjasa. Inilah pernyataan yang menarik dari kisah Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf kenapa mau keluar dari penjara dan mempertontonkan ketampanannya di hadapan para istri-istri pejabat, tidak lain dan tidak bukan untuk membela ibu angkatnya yang dia cintai, yang dia sayangi, bukan dalam bentuk cinta nafsu, tapi bentuk cinta imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud balas jasa kepada orang yang telah berjasa, balas jasa pada tempat dan relnya yang sebenarnya. Inilah pelajaran yang menarik pertama yang dapat kita petik. Yang kedua, niat gosip yang kita sebarkan itu akhirnya terkadang bisa menerpa diri kita sendiri. Untuk itu, jangan pernah memojokkan orang dengan menyebutkan namanya. Kalaulah ingin perbaikan, kita sebutkan saja apa yang ingin kita sampaikan untuk perbaikan ke depan. Yang disebutkan dengan apa? Kritik membangun tanpa harus menyebutkan nama seseorang tersebut. Karena apa? Kata Al-Quran, in uridu illal islah. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini tidak lebih adalah perbaikan. Perbaikan untuk kemajuan bersama. Perbaikan bukan untuk menghancurkan karakter building seseorang. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita terhindar dari perangai menjadi orang yang suka bergosip. Mudah-mudahan kita terhindar dari perangai yang membuka aib orang lain. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa berbalas jasa dan tahu budi baik orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.